indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-132 dan setelahnya dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kekuasaan dan kepemilikannya dengan firman-Nya, walillahi ma bis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah Subhanahu wa taala apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Semua milik Allah, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua di bawah kekuasaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dua, khaliq dan makhluk. Khaliq adalah Allah Subhanahu wa taala, dan selain Allah adalah makhluk. Baik. Ini yang menjadi keyakinan kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ulang yang seperti ini supaya tertanam dalam diri kita bahwa semua milik Allah Subhanahu wa taala. Hatta diri kita, harta kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita berlaku memperlakukan diri kita sesuai dengan kehendak kita. La. Tidak ada seorang pun boleh melukai dirinya sendiri dengan alasan bahwa ini badan saya sendiri, jasad saya sendiri. La. Apalagi membunuh dirinya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta kita juga demikian. Tidak kita boleh memperlakukan harta kita sekehendak kita, sekemau kita. La. Kita harus memperlakukannya sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma bis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, pengatur segala sesuatu, yang melindungi hamba-hambanya. Sehingga kita hanya bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Untuk semua urusan kita, urusan rumah tangga kita, urusan bertetangga kita, urusan bermasyarakat kita, urusan beragama kita, semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, iya syayudhibukum, di ayat berikutnya, iya syayudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Kalau kalian tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan dan menghilangkan kalian. Baik, wa ya'ti bi akharin, dan Allah mengadakan umat dan kaum yang baru. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau menjalankan syariat Allah, yastabdil qauman ghairakum, Allah menggantikan kalian dengan umat yang mau taat. Kalau kalian tidak mau taat, Allah akan datangkan umat yang akan taat kepadanya. Sumala yakunu amsalakum, kemudian umat yang datang itu nantinya tidak akan sama seperti kalian. Ini masih berhubungan dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, walaqad wassalna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Semua diperintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua urusan. Urusan apapun yang kita hadapi dari berbagai macam urusan, jalan keluarnya dengan takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari urusannya. Iya syayudhibukum ayuhan nas wa ya'ti bi akhirin wa kana Allahu 'ala dzalika qadira. Dan yang seperti itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. sangat mampu Allah untuk menggantikan kalian. Kalau kalian tidak mau taat, kalau kalian tidak mau menjalankan syariat, maka Allah akan mendatangkan kaum yang akan menjalankan syariat ini, yang akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan kita di ayat yang ketiga ini, "Man kana yuridu thawabat dunya," barang siapa yang menginginkan dari usahanya di dunia ini pahala dunia tok. "Man kana yuridu thawabat dunya, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah." Allah ingatkan bahwa bukan cuma kehidupan dunia ini kehidupan kita. Ada kehidupan akhirat. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebagian manusia meminta kehidupan dunia semata. Allah mengatakan faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang mengatakan rabbana atina fid dunya, wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami di dunia ini. Cuma dunia yang dia minta. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari kenikmatan di hari akhirat kelak. Ini di antara manusia yang demikian modelnya. Minta dunia semata. Dan di antara manusia may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara manusia ada yang meminta kepada Allah kehidupan dunia yang baik, taib, aman, tenteram, damai, sentosa, hasanah, kebaikan di dunia ini. Ini ungkapan untuk semua kebaikan, karena terlalu banyak kebaikan yang kita inginkan, yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan mungkin kita sebut satu demi satu. Pokoknya semua kebaikan dunia kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma kebaikan dunia, tapi kebaikan akhirat juga. Wa fil akhirati hasanah. Dan kebaikan akhirat juga ya Allah. Dan tidak ada kebaikan di akhirat kecuali surga Allah dan keridaannya. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu harsad dunya najid lahu fi harsi." Barang siapa yang menginginkan urusan yang dia urus ini urusan dunia semata, maka kami tambahkan untuknya di dunia ini. Kami berikan apa yang dia inginkan di dunia ini. "Man kana yuridu al-ajla ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'din wal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila." Siapa yang pengen untuk disegerakan kebaikannya di dunia ini, maka kami akan segerakan bagi siapa yang kami kehendaki. Pengingin kehidupan dunia, tidak semuanya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki, kami berikan untuknya. Betapa banyak juga orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia juga tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sengsara kehidupannya. Baik. Akan tetapi barang siapa inginkan akhirat, wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dan mengusahakan kehidupan akhiratnya dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia mukmin, akan ikut kehidupan dunianya baik sebagaimana akan baik juga kehidupan akhiratnya. Wa kana sa'yuhum mashkura, dan usahanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kullannumiddu ha'ula'i wa ha'ula. Semuanya kami berikan fasilitas untuk orang yang menginginkan dunia semata. Kami berikan fasilitas untuknya. Dan untuk orang yang menginginkan akhirat juga kami berikan fasilitas untuknya. Dan tidak ada yang bisa menghalangi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Undur kaifa waddalna ba'dhum 'ala ba'din darajat. Coba lihat, perhatikan bagaimana kami tinggikan sebagian di atas sebagian yang lainnya di dunia ini. Barakallahu fikum. Untuk orang-orang yang menginginkan dunia, tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang menginginkan dunia tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sengsara hidupnya di dunia, apalagi di hari akhirat. Coba perhatikan di dunia ini. Wal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tabdila. Dan di hari akhirat tentunya perbedaan antara satu dengan yang lainnya lebih jelas lagi. Di dunia ini saja barakallahu fikum perbedaan antara satu dengan yang lainnya sangat jelas, apalagi di hari akhirat. Baik. Apalagi di hari akhirat. Dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang nanti akan melihat tempatnya. Baik. Orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan nanti, coba lihat di sana tempatnya si fulan. Sama seperti kalau kalian di dunia ini memandang bintang kejora. Di sana tempatnya si fulan. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tempat itu milik para anbiya war rusul. Kata Rasulullah SAW, bukan. Tempatnya para anbiya war rusul lebih hebat dan lebih hebat lagi dari itu. Barakallahu fiik. Itu tempatnya para syuhada. Subhanallah. Jarak antara satu dengan yang lainnya sungguh sangat luar biasa. Maka hendaknya kita mengharapkan dari semua usaha kita di dunia ini adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mencari dunia ini untuk kehidupan akhirat kita. Baik. Untuk kehidupan akhirat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, "Wa bataghi fi ma ataaka Allahu ad-darul akhir wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik." Wa bataghi fi ma ataaka Allahu ad-darul akhir. Usahakan cari upaya untuk meraih dan menggapai apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk akhirat. Dari surga dan keutamaannya, kenikmatannya. Itu yang menjadi prioritas kita. Baik. Karena kita di dunia ini hidup, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, maka Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunia. Dan jangan lupa bagianmu di dunia. Ada tetap. Barakallahu fiik. Sekedar mengingatkan bahwa kenikmatan-kenikmatan duniawiyah yang kita rasakan tidak ada apa-apanya ketimbang kenikmatan-kenikmatan akhirat. Cuma sekedar mengingatkan bahwa makanan yang kita makan mungkin lezat, minuman yang kita minum menyegarkan mungkin, dan sekian banyak kenikmatan duniawiyah, ketahuilah bahwa itu tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan akhirat. Maka jangan fokus hanya untuk kehidupan dunia saja. Baik. Dunia yang kita tempati tinggal ini, kita mencari harta untuk langgeng kita dalam beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengingatkan untuk orang-orang yang terbatas cita-citanya hanya untuk dunia semata, Allah ingatkan bahwa di sana ada kehidupan yang lebih hebat, lebih nikmat, abadi kekal selama-lamanya. Allah mengatakan di ayat ini, "Man kana yuridu thawabad dunya," siapa yang menginginkan pahala duniawiyah, balasan duniawiyah, ingat, indallahi thawabul akhirah, di sisi Allah ada pahala untuk akhirat. Baik. Supaya jangan lengah, jangan terbatas pada urusan dunia. Semua yang kita lakukan di dunia ini, orientasinya kita untuk akhirat. Anda mencari duit, untuk mencari keberkahan, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memfasilitasi apa yang perlu kita fasilitasi dari ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-Nya sempurna sekian banyak amal saleh. Dengan uang yang kita miliki. Baik, kita bisa melakukan ibadah haji, umrah, bisa membiayai pendidikan anak-anak, bisa membantu pembangunan masjid, bisa membantu pembangunan pesantren, bisa membantu operasional pendidikan, biaya operasional pendidikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari usaha upaya akhirat kita, jangan semata-mata duniawiyah. Mankana yuridu thawabat dunia fa'indallahi thawabut dunia wal akhirah. Di sisi Allah ada pahala dunia dan pahala akhirat. Baik. Jangan cita-cita terbatas pada duniawiyah. Wa kanallahu sami'an basira. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda ucapkan, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ini barakallahu fikum pengingat untuk kita agar supaya semangat untuk beramal saleh dan orientasinya kita bukan hanya urusan dunia kita semata, tapi untuk akhirat kita. Kita keluar dari rumah kita, keluar dari masjid kita, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki, rezeki yang sedianya untuk kita pakai mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.